merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Satu ayat saja. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita akan bacakan etnis secara bersama-sama ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Mari, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah investasi seumur hidup. Apa itu investasi? Kalau menurut kamus ya, katakan investasi ini sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan, ekonomi. Jadi ada beberapa arti. Atau menurut kamus umum bahasa Indonesia, investasi itu penanaman modal. Jadi masalahnya dengan duit ya, penanaman modal. Nah, bentuknya bisa macam-macam penanaman modal itu. Mungkin bisa penanaman investasi bentuk tanah. Kenapa? Kok investasi bentuk tanah? Karena orang semakin banyak butuh tempat untuk rumah tinggal. Nah, kalau invest tanah, wah, tanah pasti naik, untung besar, ya. Jadi investasi tanah. Atau investasi pendidikan. Apa itu investasi pendidikan? Kalau orang semakin tinggi pendidikannya, nah tentu dia akan digaji sesuai dengan batas pendidikan dia. Jadi orang berlomba-lomba mencapai gelar yang semakin tinggi, kan mereka yakin semakin tinggi gelarnya semakin besar penghasilannya. Loh, di gereja kok ngomongin investasi sih Pak, ngomongin soal duit. Apakah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi ya? Episode 12 yang kita baca tadi. Apa kita mau mengisolasi investasi seperti itu? Coba kita lihat ya apa yang dunia katakan ya. Investasi, wah semua pengennya progres yang lebih tinggi, lebih indah. Kalau bulan pertama sekian, kedua sekian, dan seterusnya. Semua naik semua. Apakah itu yang dibicarakan di gereja? Apakah Tuhan investasi masalah keuangan seperti ini, penghasilnya akan diperoleh? Pasti bukan ya. Tuhan tidak akan investasi seperti ini. Ini kan masalah-masalah dunia. Lalu kalau kita di gereja, apakah kita mau investasi di soal ekonomi, keuangan, sebagainya? Lah bukan di tempatnya di gereja. Itu mungkin di bursa saham dan segala macamnya. Itu bukan urusan kita. Lalu kalau gitu siapa yang berinvestasi? Siapa yang berinvestasi? Investasi. Saudara, kalau Tuhan, maksud Tuhan berinvestasi masalah rohani. Kalau manusia, apakah manusia berinvestasi untuk masalah kebaikan? Lalu tujuannya apa? Kalau manusia berinvestasi kebaikan, oh supaya saya bisa masuk surga. Apa itu? Bukan saudara, Alkitab tidak bicarakan hal seperti itu. Mari kita lihat lagi. Efesus pasal 2 ayat 10 apa yang firman Tuhan katakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya garis bawahi hidup di dalamnya. Hidup di mana itu? Hidup yang seperti apa yang Alkitab maksudkan itu? Nah, saya coba bandingkan dengan terjemahan yang lain. Ini yang Alkitab kita punya terjemahan baru. Kalimatnya seperti kita punya terjemahan baru seperti itu. Nah, sekarang kalau yang terjemahan lama, ini terjemahan tahun 1954 yang kita punyai, terjemahan baru, terjemahan tahun 1974. Mestinya sudah revisi lagi, mestinya ya. Sudah berarti sudah sekitar 40 tahun ya, harusnya ada revisi lagi. Nah, terjemahan lama katakan demikian. Karena kita ini perbuatan dia, dijadikan di dalam Kristus Yesus akan membuat kebajikan. Saya buat miring untuk diperhatikan bagian itu. Yang sediakan Allah terdahulu supaya kita melakukan sekaliannya itu. Ah, agak jelas sekarang ya, yang digaris bawahi tadi, yang agak miring tadi. Melakukan sekaliannya itu hubungannya dengan membuat kebajikan. Tadi yang TB saya garis bawahi, hidup di dalamnya, hidup seperti apa? Nah ini, TL agak lebih jelas ya, supaya melakukan sekalian itu, sekalian apa? Ya, membuat kebajikan. Oke, kita lihat satu lagi yang terjemahan bahasa Inggris, NKJV atau New King James Version. Terjemahnya demikian. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Saya garis miring good works-nya. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Nah, sekarang lebih jelas ya. That we should walk in them. Berjalan di dalam dia, them-nya huruf kecil. Kalau Tuhan enggak mungkin ya, Tuhannya kok banyak. Them berarti ada sesuatu yang menyangkut kehidupan kita. Yaitu apa? Good works itu, perbuatan baik kita. Jadi jelas ya, dari Efesus itu jelas dikatakan bahwa kita hidup di dalamnya, hidup di dalam perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah, jadi yang investasi siapa? Tuhan yang investasi. Bukan kita investasi buat baik. Enggak, Tuhan sudah persiapkan kita untuk berbuat baik. Jadi hidup di dalam perbuatan baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Bisa enggak kita berbuat baik? Oh bisa, pasti bisa. Kenapa? Ayatnya jelas katakan, bisa apa? Allah yang menciptakan kita. Allah yang mempersiapkan kita untuk berbuat baik. Kita coba renungkan bagian ya, kita lihat. Ini gambar dunia. Kita ambil kalimat yang pertama ya. Karena kita ini buatan Allah. Saudara-saudara, Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Jelas katakan apa di situ? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi awal sekali Alkitab sedang mengatakan Allah adalah pencipta. Bukan sekedar Allah, bukan sekedar Tuhan, tapi dia adalah pencipta. Sehingga pertama kali dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu pencipta seluruh dunia ini, alam semesta ini, universe ini, dengan segala isinya. Bahkan ketika dia menciptakan manusia, apa yang Alkitab tulis? Kejadian pasal 1 ayat 26, dikatakan demikian. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa kita. Pakai kata kita, saudara-saudara. Artinya apa? Ini dalam bahasa kita manusia, seolah Tuhan itu rapat dulu. Tuhan yang mana ini? Kita mengenal Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bahasa kita, mereka rundingan. Gimana ya kita mau buat manusia ini? Kalau waktu Allah menciptakan dunia ini dengan bagaimana caranya? Berfirman, langsung jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah segala macam itu. Dengan firman. Dan hari terakhir, hari keenam, waktu Allah ingin menciptakan manusia, mereka rundingan, berpikir sungguh-sungguh bagaimana kita akan menciptakan manusia ini. Sehingga di Alkitab menulis, baiklah kita. Mereka bersama-sama mengatakan, menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita, yaitu Allah sendiri. Luar biasa bukan? Kejadian kita jadi yang luar biasa. Kenapa? Allah yang menciptakan kita tidak dengan sembarangan, tapi sungguh-sungguh diberi kuasa seperti Allah berkuasa atas binatang di darat, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Itu manusia yang Tuhan ciptakan. Artinya apa? Ketika Tuhan menciptakan kita, masing-masing berbeda satu dengan lainnya. Tidak akan sama persis. Tidak mungkin ada Yusuf di Amerika sama dengan saya sekarang ini di sini. Enggak mungkin ada itu. Di Indonesia hanya ada satu, di dunia hanya ada satu saya. Enggak ada yang sama dengan saya, sama persis, tidak ada. Hanya satu-satunya. Berarti kita adalah original, masterpiece yang Tuhan ciptakan kita ini. Original, tidak ada duanya. Bukan fotokopi, kita bukan recycle, dibuat lagi, oh dulu sudah ada, dibuat lagi, dibentuk lagi, jadi manusia baru. Tidak, kita sungguh-sungguh original yang Tuhan ciptakan. Nanti kalau kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan gak akan tanya, waktu kita ketemu di surga ya, Tuhan tanya, loh kok kamu gak seperti Ibu Teresa, kamu kok gak seperti John Wesley, kamu kok gak seperti Ronald Reagan, segala macam. Enggak, saudara-saudara. Tuhan gak akan tanya seperti itu pada kita. Soalnya Tuhan minta pada kita, kamu sudah saya ciptakan khusus loh, original loh. Masa enggak seperti orang hebat itu yang saya ciptakan? Enggak, saudara. Tuhan yang berkata kepada kita, aku ingin kamu lebih menyerupai yang aku kehendaki. Jadi kitalah manusia original yang Tuhan ciptakan. Tidak ada duanya. Dan Tuhan ingin kita terus berkembang, bertumbuh menjadi serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan juga sangat mengasihi kita. Yesaya menulis demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya mengukuhkan, menyatakan bahwa kita manusia ciptaan Tuhan, manusia yang original itu, tidak duanya itu, sangat dikasihi Tuhan. Sungguh-sungguh luar biasa Tuhan mengasihi kita. Laura Montero, seorang gadis umur 14 tahun, dia sedang sama keluarganya berlibur naik kapal wisata. Wah, senang sekali ya. Tapi apa? Mendadak usus buntunya pecah. Di tengah-tengah laut itu usus buntu pecah. Wah, semua bingung. Kita tahu kalau usus buntu pecah harus segera ditangani. Kalau enggak, dia bisa mati karena pecah dalam perut. Bingung, padahal posisi kapal pesiar ini kira-kira bisa 1000 kilometer dari pantai, dari kota, tempat dia bisa untuk minta pertolongan. Jadi akhirnya kapten kapal katakan kepada kru, oke, kirim berita kemana yang ada di sekitar sini, siapa yang bisa menolong. Emergency call, supaya ada yang datang menolong, ada seorang penumpang yang pecah usus buntunya. Waktu kirim berita ini, ada kapal induk Ronald Reagan mendengar, terima itu dan beri sinyal, oke, kami terima berita itu. Tapi posisinya 800 km dari kapal pesiar, masih jauh sekali, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh kapal ini? Oke, kami akan tolong. Di kapal induk Ronald Reagan, mereka sedang di tengah laut untuk berlatih perang-perangan. Ada 6.000 kru di tempat itu. Nah, waktu dapat panggilan call itu menolong seorang gadis yang usus buntunya pecah, maka berhentilah perang-perangan itu. Kapal terus mengarah mendekati kapal pesiar ini. Karena apa? Terlalu jauh, helikopternya nggak mampu. Harus lebih dekat lagi, harus jarak sekitar 200 km baru bisa. Jadi kapal ini berhenti latihan perang-perangan, mereka berbalik arah menuju ke kapal pesiar itu. Nah, jarak cukup dekat, 200 km, helikopternya diterbangkan untuk mengangkut sang pasien. Akhirnya Laura bisa ditolong, diangkut, dioperasi di kapal induk itu. Selamatlah dia. Berapa biayanya, saudara? Biayanya berhenti perang-perangan 6.000 orang. Berarti butuh waktu beberapa hari. Diperlukan operasi. Operasi mungkin tidak terlalu besar, tapi yang luar biasa kan 6.000 orang harus berhenti itu. Kapal berjalan menuju kapal pesiar ini, biayanya 2,5 juta dolar per hari. 2,5 juta dolar. Kalau dirupiahkan 10.000 ya kira-kira 250 miliar per hari. Kira-kira keluarga ini bisa bayar enggak? 250 miliar per hari. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa bayar. Tapi kenapa kok kapal ini mau nolong? Karena pemerintah Amerika melihat betapa nyawa gadis sangat berharga. Sehingga biaya itu dibebaskan semua. Demi nyawa seorang gadis, mereka berhenti, berlatih, lalu menolong jiwa ini. 250 miliar rupiah, luar biasa besarnya bagi kita. Tetapi Allah bayarkan lebih daripada itu, saudara. Apa yang Allah bayarkan untuk kita yang dikasih ini? Nyawa anaknya sendiri. Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Allah Bapa mengirim anaknya untuk kita manusia orang berdosa. Supaya kita yang harusnya mati boleh hidup. Lalu bagaimana kita membayar Allah? Dengan harga yang begitu luar biasa. Nyawa seorang anak. Anak tunggal lagi. Bagaimana kita sembayar? Gak bisa. Kita gak bisa bayar itu, saudara. Maka betul sekali apa yang pemazmur katakan. Betapa ajaibnya kehidupanku ini. Betapa Allah begitu mengasihi. Sehingga apa? Kita diciptakan secara khusus oleh Allah itu. Pemazmur katakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pemazmur menyadari betapa Tuhan mengasihi dia. Betapa Tuhan menciptakan dia menjadi manusia sehingga dia bisa katakan ajaib sungguh kejadianmu karena Allah yang mencipta itu, Allah yang mengasihi itu. Saudara-saudara, ketika kita melihat betapa Allah mengasihi kita, berarti apa? Allah tahu harga kita itu begitu mahal, sangat mahal. Karena yang menciptakan kita adalah Allah sendiri. Karena itu kalau kita bisa melakukan pekerjaan baik, karena Allah yang membuat kita, memampukan kita untuk berbuat baik. Sungguh luar biasa. Karena kita ini ciptaan Allah untuk boleh melakukan berbuat baik. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Apa yang firman Tuhan katakan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, bayangkan kalau dunia tanpa Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Enggak ada lagu Mesias sekarangan Handel itu ya. Haleluya, haleluya. Enggak ada lagu itu. Karena menciptakan Handel ini bisa merasakan kuasa Tuhan luar biasa dengan menguji melakukan Tuhan maka ciptakan lagu ini. Mesias. Tidak ada universitas-universitas Kristen. Enggak ada itu. Universitas Harvard University dan Yale University di Amerika, universitas nomor satu di dunia. Ketika para pendiri universitas ini mendirikan, mereka berpandangan demikian. Belajar ilmu pengetahuan atau sains itu adalah belajar tentang pekerjaan Tuhan dan mengerti bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Di dasarnya, mengakui kebesaran Tuhan. Mereka buat universitas yang sungguh luar biasa itu. Kalau Yesus enggak ada rumah sakit Kristen. Enggak ada. Karena rumah sakit Kristen dibuat oleh mereka-mereka yang mencintai Tuhan dan mereka melihat betapa menderitanya orang yang sakit itu. Sehingga mereka buat rumah sakit Kristen untuk menolong orang yang sakit. Tidak peduli agamanya apa. Tapi mereka cinta pada Tuhan. Menolong mereka yang sakit. Kalau Tuhan Yesus tidak ada, maka Maria Magdalena tetap hidup dalam dosa dia. Dia seorang pelacur. Kalau Tuhan Yesus enggak ada, Matius tetap sebagai pemungut cukai. Yang dianggap pengkhianat bangsa. Kalau Tuhan Yesus enggak ada, prajurit Roma akan terus-menerus hidup dalam kejahatan mereka. Melakukan kekejaman. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, prajurit Roma melihat, iya, sungguh orang ini anak Allah. Kalau Tuhan Yesus enggak ada, Petrus, Yohanes, Yakobus tetap sebagai nelayan. Dan kita enggak punya Alkitab. Jemaat dikasih Tuhan, kita sungguh luar biasa karena ada Kristus. Karena Tuhan Yesuslah dosa kita diampuni. Karena Tuhan Yesuslah kita bisa memaafkan orang lain dan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah merasakan pengampunan itu. Tuhan memberikan pengampunan, kita suka cita. Dosa kita sudah diampuni. Karena dengan demikian kita bisa memaafkan orang lain, bahkan memaafkan diri kita sendiri. Saudara, sungguh luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya mati, bisa masuk surga karena Tuhan Yesus. Ada seorang ayah yang punya anak laki-laki, mereka hobinya sama, lukisan. Sama lukisan. Jadi kalau pas anaknya liburan sekolah sama siswa ya, diajak jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia, cari lukisan yang hebat-hebat. Dan si ayah senang. Karena apa? Selera anak ini sama dengan selera ayahnya. Jadi kalau mereka cari lukisan, lukisan yang mahal-mahal yang hebat-hebat itu mereka beli. Seluruh dunia. Pulang ke rumah, ke ruang rumah khusus untuk seluruh lukisan mereka beli, dipajang di situ ya. Sehingga setiap kali mereka bersama-sama keliling, lihat lukisan, ngobrol, diskusi mengenai lukisan ini, dan seterusnya. Suatu kali ada panggilan negara supaya semua pemuda ikut di dalam wajib militer. Anak bapak ini ikut wajib militer. Berapa minggu kemudian dapat kabar apa? Anaknya mati di tengah pertempuran. Ketika anak ini ingin menolong seorang temannya, serdu juga, karena terluka dia mau bawa diselamatkan. Tapi waktu dia berdiri mengangkat si yang terluka ini, tertembak dia mati. Bapak ini sangat sedih sekali. Anaknya satu-satunya mati. Dia juga gak ada semangat hidup. Dia cuma duduk aja merenung di ruangannya. Duduk memikirkan, mengenang anaknya yang mati itu. 3 bulan kemudian, di rumah dia diketuk. Dibuka, ada seorang muda di situ datang. Pak, saya adalah prajurit yang hidup karena anak bapak. Saya prajurit yang terluka itu. Karena anak bapak mati, saya bisa hidup. Lalu dia katakan, saya sangat menghargai anak bapak. Karena itu saya coba melukis dia. Ini lukisan saya. Saya bukan pelukis. Tapi saya ingin menyatakan apresiasi saya kepada anak bapak. Saya lukis lukisan mengenai anak bapak. Bapak ini terima kasih sekali. Ya, lalu lukisan itu dipajang di antara lukisan-lukisan yang terkenal seluruh dunia itu. Jadi setiap kali ada tamu datang mau lihat lukisan, dia tunjukkan. Ini lukisannya Rembrandt, Van Gogh, ini lukisan yang lain-lain. Dan ini lukisan anak saya, tentang anak saya. Temennya yang melukis itu. Ya kita bisa tahu ya kualitasnya pasti berbeda ya. Tahun berikutnya sang ayah ini mati. Lalu sesuai dengan surat wasiatnya, lalu diadakan lelang. Sehingga suruh lelang katakan, sebarkan seluruh dunia, karena ini lukisannya mahal-mahal semua, kan dia akan lelang. Oke, pada hari lelangnya itu, semua sudah kumpul, lalu suruh lelang katakan, ini ada lukisan seorang anak, anak bapak ini. Siapa yang mau beli? Yang lain ribut, kita gak beli lukisan, kita semua tahu ini gak ada mutunya lah, kualitasnya gak ada. Pelukis bukan pelukis, yang orang biasa yang nulis, ya, yang melukis begitu. Gak ada nilainya. Sudahlah cepat selesaikan, kita mau segera beli lukisan yang lain. Enggak, aturannya ini dulu. Oke, saya buka penawaran $100. Siapa yang mau beli lukisan anak ini? $100, semua diem. Bikin sudahlah siapa saya mau silakan. Pokoknya cepat selesai, lalu akan dilelang lukisan-lukisan yang hebat-hebat itu. Akhirnya ada satu orang tua yang kata, ya saya mau beli $100. Oke, $100. Saya tawarkan lagi, sudah yang kata, siapa yang mau lebih dari $100? Ini sistem lelang ya, silakan saya mau beli, yang lebih tinggi akan memiliki lukisan itu. Enggak ada yang mau angkat tangan, mau beli, enggak ada. Tawaran pertama, ada yang mau beli? Enggak ada. Tawaran kedua, ada yang lebih tinggi dari $100? Enggak ada. Tawaran ketiga, ada yang mau beli? Lebih tinggi $100? Enggak ada. Oke, diputuskan, ya, terjual lukisan ini $100. Oke, lalu surat-surat selesai ditandatangani, beres. Berikan pada orang tuanya. Orang tuanya adalah penjaga kebun daripada bapak ini. Dia katakan, aku sangat menghargai majikanku dan anakku, maka aku mau simpen gambar ini di rumahku. Maka dia mau beli lukisan itu $100. Selesai semua prosedurnya, lalu petua lelang katakan, perelangan selesai, enggak ada lelang lagi. Loh, semua marah. Kami jauh-jauh di luar negeri datang ke sini mau beli lukisan, mau ikut lelang. Kenapa sudah hanya lukisan yang $100 sudah selesai semua? Lalu apa kata suruh lelang? Suruh yang katakan, sesuai dengan surat wasiat bapak yang punya lukisan ini. Siapa yang beli lukisan anak itu memiliki semua lukisan ini. Jemaat kasih Tuhan, ini hanya ilustrasi. Ketika kita memiliki anak itu, yaitu Yesus Kristus, maka kita memiliki semua itu. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita memiliki seluruh isi dunia ini bersama-sama dengan Tuhan. Yesus milik kita, kita milik Yesus. Sehingga kita ini bisa hidup karena kita memiliki Tuhan Yesus. Persis seperti katakan oleh Yohanes. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 katakan demikian. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Sungguh luar biasa yang Tuhan berikan. Anaknya beri kepada kita. Sehingga kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Allah mencipta kita. Pencipta yang luar biasa itu, yang sempurna itu. Sehingga hasil ciptanya juga sempurna. Yaitu diri kita manusia. Dan bahan bakunya Tuhan Yesus sendiri. Dicipta di dalam Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa bukan kita ini. Kita manusia dicipta oleh sang pencipta yang luar biasa. Dengan bahan baku di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat berikutnya kalimat apa yang diucapkan di Efesus pasal 2 ayat 10. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita diciptakan oleh Allah pencipta yang sempurna itu dengan bahan baku yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Allah melakukan investasi bagi kita. Bukan kita investasi, saudara. Bukan. Allah yang investasi seumur hidup kita. Allah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Bagaimana Allah mempersiapkan kita? Saudara, ini gambar universe, alam semesta ini. Ini satu galaksi, baru satu galaksi, saudara. Dan menurut perkiraan para ahli astronom, banyak galaksi seperti ini. Sama-sama, satu posisi di sini, nun jauh di sana, ada lagi yang seperti ini. Bagaimana besarnya galaksi ini, bagaimana besarnya universe, alam semesta ini, kita coba lihat perbandingannya yang ada. Ini saya ambil gambar ini. Perbandingan bumi dan alam semesta, itu bumi yang biru itu, ya, bumi ini, ya, yang biru ini, kalau digambarkan seperti ini, ya, katakanlah sebesar bola tenis begitu ya, di mana Indonesia, kecil ada sedikit ya, di mana Jakarta, cuma titik ya, nggak kelihatan, di mana Twin Plaza, lebih nggak kelihatan lagi, di mana rumah kita, lebih kecil lagi ya, nggak tahu di mana. Enggak tergambar, saking gedenya bumi ini. Bumi ini dibandingkan Venus lebih gede sedikit. Tapi dibandingkan planet yang lain, Pluto, Merkuri, atau Mars, bumi masih lebih gede. Tapi berapa besarnya bumi dibandingkan matahari? Kecil, cuma satu titik di sini ya, titik ini, Earth, ini bumi di sini. Ini bumi, sini planet yang lainnya gede, ini matahari, gedenya seperti, mungkin seperti bola sepak bola ya, gedenya seperti itu, bumi kita hanya cuma satu titik, kecil sekali. Itu alam semesta, bukan saudara. Alam semesta lebih besar dari itu. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Ini, ternyata ada, apa katakanlah, planet bintang atau apa yang luar biasa. Jadi, matahari yang buat kita luar biasa cuma kecil sekali, bumi di mana? Ini satu piksel, kata satu piksel itu berarti satu titik warna. Titik lebih gede, kan satu titik bisa beberapa piksel. Tapi piksel lebih kecil lagi dari titik itu. Itu bumi. Matahari cuma segitu, yang putih Sirius lebih gede matahari, dan Pollux lebih gede lagi, dan yang paling gede Arcturus. Gede sekali. Itu alam semesta, saudara. Belum, saudara, belum habis. Masih lagi lebih gede lagi, nah saya gak akan gambarkan, karena pedih sekali, kita gak bisa bayangkan betapa besarnya alam semesta ini. Luar biasa, itu yang Allah ciptakan dunia ini. Kita mau sombong di depan Tuhan, berapa besar kita sih di depan Tuhan? Lebih kecil daripada debu, titik sekali. Ya. mungkin sudah pernah baca yang baru-baru ditemukan, partikel Tuhan. Dulu orang mengatakan atom, atom, berarti tidak bisa dibagi lagi. Satu benda, bagi kecil-kecil sampai yang paling kecil, waktu orang menemukan, oh ini paling kecil, tidak bisa dibagi lagi. Disebut A, tidak, atom, tidak bisa dibagi lagi. Tapi sekarang ada, ternyata atom bisa dibagi. Ada proton, neutron, dan ternyata proton bisa dibagi-bagi. Dan sekarang ditemukan istilahnya partikel Tuhan. Berbesar manusia tidak bisa melihat. Alat yang besar ditemukan partikel Tuhan. Begitu kecil. Saudara, Tuhan menciptakan alam semesta yang luar biasa itu. Sehingga manusia tidak ada apa-apa yang dibanding alam semesta. Tidak kelihatan, sama sekali tidak kelihatan. Tetapi Allah menciptakan kita, tapi Allah juga mau melihat kita manusia ini. Saudara, di dalam diri manusia ada namanya DNA, sel, letaknya di DNA itu ada di sel kita. DNA itu satu utas dengan berbagai macam, apa istilahnya ya, di kedokteran itu. Ya katakanlah DNA itu merupakan cetak biru, blueprint dari segala aktivitas sel. Satu utas itu, berapa besar? Ah, kecil sekali, karena di dalam sel. Tetapi DNA, satu utas DNA itu berisi berbagai macam informasi yang melebihi komputer yang paling canggih yang serani ada. Komputer kita, PC, ah, itu kecil, gak ada apa-apanya itu. Tapi kalau komputer canggih yang besar itu, ternyata satu utas DNA, kita memiliki beberapa utas DNA, ya. Satu utas DNA melebihi daripada komputer tercanggih saat ini. Tuhan begitu memperhatikan kita. Manusia di universe enggak ada apa-apanya. Tuhan perhatikan kita. Tuhan menciptakan kita secara khusus. Dan Allah persiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tujuannya apa ketika Tuhan menciptakan dunia ini? Tujuannya adalah supaya manusia mengakui Tuhan adalah Tuhan. Allah memanggil manusia untuk mengakui Dia sebagai Tuhan. Ini panggilan umum. Seluruh umat manusia di dunia, waktu melihat ke langit, mereka terkagum-kagum. Mereka, ah, siapa yang buat ini? Mereka enggak ngerti bahasa mereka. Tapi kita bersyukur bagi orang percaya. Allah yang menciptakan dunia ini. Tapi orang yang tidak mengenal Allah, bisa melihat, ah, ada sesuatu supranatural yang di luar manusia ini. Sehingga mereka mengagumi Allah. Itu panggilan umum yang Tuhan Allah berikan pada hati manusia. Panggilan umum untuk mengakui adanya Allah di dunia ini. Persis seperti yang pemazmur katakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Pemazmur mengatakan luar biasa dunia ini. Sehingga manusia melihat dunia ini, mereka mengakui adanya Allah yang di sono, yang jauh sekali. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita orang-orang percaya mempunyai panggilan efektif. Orang lain panggilan umum, mengerti ada Allah, tapi kita orang percaya, Tuhan khusus berikan kepada kita panggilan efektif. Apa itu panggilan efektif? Panggilan yang khusus Tuhan berikan kepada manusia untuk mengerti ada Allah di dunia ini. Ada Allah yang rencana bagi kita dan kita dipanggil khusus melaksanakan rencana Allah. Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapamu yang di surga. Nah, ketika kita melakukan perbuatan baik, bukan kita dipuji, tapi Allah di surga yang dipuji. Itu perintah Tuhan Yesus. Sehingga kita ini diciptakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan. Itu tugas kita. kita ada panggilan efektif dari Tuhan. Allah ingin katakan pada kita, kita ini hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Berapa lama melakukan pekerjaan baik itu? Seumur hidup kita. Nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan akan minta pertanggungjawaban hidup kita. Apa yang telah kamu lakukan di dunia ini, itu panggilan efektif bagi kita orang-orang percaya. Apa yang telah kamu lakukan di dunia ini? Jemaat dikasih Tuhan, apa tujuan hidup saudara? Ada dua ilustrasi memberikan apakah tujuan hidup saudara di dunia ini. Kita tahu Tuhan investasi bagi kita seumur hidup, supaya kita boleh melakukan pekerjaan baik seperti yang Tuhan inginkan itu. Karena kita sudah diperlengkapi, kita dicipta secara khusus, original, tidak ada duanya di dunia, dengan materi yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri, dan kita diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk berbuat baik. Lalu apa tujuan hidup saudara? Seperti ikan salmon atau seperti ubur-ubur? Indah ya ubur-ubur itu di laut ini ya, indah sekali warnanya. Kita melihat bagaimana kehidupan seekor ikan salmon. Saudara, ikan salmon ini dilahirkan di tetas, ada telur ya, ditaskan, dilahirkan ya di sungai, air tawar. Setelah dia menetas, cukup besar sedikit, dia akan berenang. Ikuti arus itu kemana? Ke laut. Dia mau hidup di laut. Jadi hampir seluruh hidup ikan salmon ini dihabiskan di laut. Sampai dia dewasa. Lalu setelah dia merasa saatnya untuk bertelur, apa yang lakukan ikan salmon ini? Dia berenang balik ke tempat semula. Jadi artinya melawan arus. Itu gambarnya melawan arus. Jadi kalau ada arus, dia harus loncat begitu, supaya dia bisa terus berenang. Supaya sampai ke tempat tujuannya. Para ahli tidak mengerti, kenapa ikan salmon ini bisa berenang menuju tempat di mana dia dilahirkan atau ditetaskan. Gak ada yang tahu. Kok bisa ya? Pada jaraknya ribuan kilometer. Gak tahu. Kok bisa sampai ke tempat itu? Ya, berarti pimpinan Tuhan sehingga ikan ini bisa sampai tempat di mana dia ditetaskan. Waktu dia berenang melawan arus ini, karena arus air itu seperti itu, dia akan loncat. Nah ini saat yang paling berbahaya bagi yang salmon. Karena apa? Orang jadi tahu, ah ada ikan salmon. Ditangkep. Enak ya ikan salmon itu. Ditangkep. Sehingga dia melawan bahaya yang luar biasa. Waktu dia meloncat air terjun begitu, beruang bisa tangkap dia, manusia bisa tangkap dia, atau burung di udara juga bisa tangkap dia. Saat yang paling berbahaya dia. Tetapi tetap saja dia terus berenang mencari tempat di mana dia dilahirkan. Setelah sampai tempat itu, apa yang dilakukan? Dia bertelur dan dia mati. Selesai. Telur nintas, burung lagi proses itu. Dia akan kembali lagi ke telur menetas, jadi salmon baru, ke laut lagi. Dewasa, kembali lagi ke sungai di mana dilahirkan. Itu proses ikan salmon. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Ada tujuan hidup dia. Bagaimana dengan ubur-ubur, saudara? Mungkin saudara yang senang berenang di laut bisa pernah melihat ubur-ubur ini ya. Ini ubur-ubur ini. Ubur-ubur ini hidupnya lahir di laut, mati di laut. Enggak kemana-mana. Lalu gimana dia berenangnya? Ya sudah, ngikutin arus saja. Ombak ke sono dia ikut, balik lagi ke pantai dia ikut, sehingga kadang-kadang kebablasan sampai di pantai, udah dia mati di pantai. Airnya enggak membawa dia lagi ke tengah laut. Ya sudah, mati. Hidup begitu, mati juga begitu. Enggak ada apa-apanya. Saudara, apakah saudara mau seperti ubur-ubur? Hidup tanpa tujuan. Ikut arus. Ke sono ikut, ke sini ikut. Apa saudara mau ikan salmon? Ada tujuan hidup. Mau kembali ke tempat saya dilahirkan. Saudara punya tujuan hidup, saudara? Saudara menuju satu tempat yang sudah Tuhan siapkan bagi saudara? Apakah saudara mau menghadapi segala rintangan hidup ini untuk mencapai tujuan itu? Tuhan Allah sudah mempersiapkan saudara untuk berbuat baik. Banyak perbuatan baik, good works, yang Allah persiapkan bagi kehidupan saudara. Gak hanya satu, banyak yang ingin Tuhan lakukan kepada saudara dan saya. Banyak orang memerlukan saudara dan saya untuk mengerti siapakah Yesus itu. Saudara dan saya ada panggilan efektif dari Tuhan melayani mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tidak kebetulan kalau Tuhan tempatkan kita di RT kita seperti itu. Tuhan punya maksud tertentu bagi kehidupan kita. Tuhan menempatkan kita di tempat itu, dan nanti pada waktu yang tepat, saat yang tepat, posisi yang tepat untuk melayani mereka. Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena orang percaya mempunyai kesempatan untuk menemukan makna dan tujuan hidup ini. Karena Allah yang menciptakan kita, memberikan kita panggilan efektif. Sudahkah saudara menjawab panggilan Tuhan ini? Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau panggil kami menjadi anak-anakmu. Engkau panggil kami untuk melayani dunia ini. Karena Tuhan, berikan kami hati yang meresponi panggilan Tuhan itu. Berikan kami hati, kesungguhan untuk boleh hidup sesuai yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami ini. Tuhan menciptakan kami dengan tujuan tertentu. Karena Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup seperti yang Engkau rencanakan bagi kehidupan kami. Tuhan, bila firman-Mu menolong kami, untuk kami tidak hanya jadi pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Ketika Tuhan tempatkan kami di tempat seperti yang ada sekarang ini, ada rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami mau meresponinya. Jadi kami tahu makna dan tujuan hidup kami sebagai orang-orang Kristen. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi jemaat-Mu dengan segala pergumulan mereka hadapi. Tuhan tolong mereka, pimpin mereka Tuhan, yang mereka tidak putus asa, tapi terus bersandar pada Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, ada beberapa orang yang berulang tahun pada hari ini, tanggal 29 Juli, yaitu Bapak Paulus Dharma Putra, Ibu Rosemary, dan Bapak Yono. Tuhan sudah memberkati mereka, Tuhan sudah memimpin mereka sampai hari ini. Kami percaya, di tahun-tahun yang ke depan, Tuhan akan terus juga minta mereka, memimpin mereka. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan bagi mereka, sehingga mereka dengan penuh sukacita boleh menjalani tahun di depan karena tahu Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua Tuhan segala pergumulan pekerjaan mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan, pimpin mereka Tuhan. Mereka tidak putus asa, tapi tahu tangan Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi rekan-rekan pelayanan di jemaat Antiokhia ini, yaitu Isan Mika, Pama, APC, Reformata. Tuhan mau terus pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu, melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Dan Tuhan terus pakai kami juga Tuhan sebagai alat-alat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami dengan masalah yang sedang dihadapi saat ini, masalah perekonomian, masalah sosial, politik, hukum, keamanan, dan segala macam. Tuhan tolong bangsa kami, jauhkan dari segala kerusuhan dan keributan. Tuhan berikan hikmat-Mu dari pemimpin negara kami, sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan tugas mereka dan takut akan Tuhan. Tuhan, pakai kami sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang-orang percaya, untuk kami boleh berkontribusi bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan, pakai kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.